kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yamiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih di kitab Taharah, bab tentang bagaimana bersuci. Dan yang terakhir kita membaca hadis dari Humran tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan membaca hadis dari Ali bin Abi Thalib. Hadis yang ke-34 ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Akhrajahu Abu Dawud. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau bercerita tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Beliau mengusap kepalanya sebanyak sekali. Beliau mengusap kepala sebanyak sekali. Pengertian kepala dalam kalimat dalil ini, baik dalam Al-Quran maupun hadis, pengertiannya adalah bagian yang tertutupi dengan rambut, sehingga dimulai dari depan sampai tengkuk. Yang diperintahkan untuk diusap adalah kepala, dan batasan kepala itu sampai tengkuk. Karena itu bagi orang yang rambutnya panjang, ibu-ibu yang rambutnya panjang tidak perlu mengusap sampai bawah. Kemarin kita telah sebutkan perbedaan antara mengusap dengan mencuci. Yang ada dalam wudu adalah mengusap kepala, bukan mencuci kepala. Apa beda mengusap dengan mencuci? Kalau mengusap hanya menggunakan titik-titik air yang nempel di tangan, sedangkan mencuci harus menggunakan banyak air. Maka ketika orang itu mencuci, dia mungkin menggunakan satu ciduk air atau satu cakupan dua telapak tangan, kemudian di situ ada airnya, ini mencuci. Dan yang diperintahkan oleh Allah adalah wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Artinya kegiatannya adalah mengusap dan tidak mencuci. Tentang apa yang dinyatakan oleh Ali, ada redaksi yang lebih lengkap. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari jalur Abu Awana, dari Khalid bin Al-Qamah, dari Abad Khair. Qala, beliau menceritakan, atana Aliyun radhiyallahu anhu wa qad shalla. Ali bin Abi Thalib mendatangi kami padahal beliau sudah selesai salat wajib. Fada'a bi tahurin, kemudian beliau meminta untuk dibawakan air untuk wudu. Faqulna, lalu kami bertanya, ma yasna'u bi tahur wa qad shalla? Kenapa wudu lagi padahal Anda sudah selesai salat? Qala, kata Ali, ma yuridu illa ayyu'allimuna. Beliau tidak punya keinginan untuk wudu selain hanya sebatas untuk mengajari kami. Maka niatnya dalam rangka untuk memberikan pelajaran, bukan dalam rangka untuk melakukan wudu dalam rangka untuk salat. Kemudian dalam praktek itu diceritakan oleh Abad Khair, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Ali bin Abi Thalib mengusap kepalanya sekali. Sekarang kita akan melihat siapakah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi Al-Hashimi. Dan beliau memiliki kunyah atau nama yang diawali dengan kata Abu, yaitu Abul Hasan, atau bisa juga Abu Turab. Yang memberikan kunyah Abu Turab adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya Ali bin Abi Thalib pernah punya masalah dengan istrinya. Lalu beliau keluar rumah, kemudian tidur di masjid. Makanya yang suka tidur di masjid itu diduga ya, diduga kuat punya masalah dengan istrinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya Fatimah, namun tidak menjumpai Ali. Lalu tanya kepada Fatimah, siang-siang kok suaminya nggak ada? Padahal biasanya jam segini ini waktunya orang tidur siang, yang kerja pun istirahat. Kalau siang-siang nggak ada di zaman kita ya PNS. Nah, waktu itu Ali belum jadi PNS ya. Kemudian ditanya, Aina ibnu ammi? Di mana putra dari pamanmu? Aina ibnu ammi? Di mana putra dari pamanmu? Lalu beliau mengatakan, Kana baini wa bainahu syai'un faghadabani. Tadi ada masalah dengan saya, terus dia marah kepadaku, akhirnya pergi. Kemudian Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, cari Ali bin Abi Thalib, di mana dia? Lalu ada informasi, ya Rasulullah, beliau di masjid. Maka datanglah Nabi SAW ke masjid. Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang tertidur, sementara kakinya tertutup dengan pasir. Kemudian dibersihkan oleh Nabi SAW pasir-pasir itu, sambil mengatakan, Qum ya Aba Turab, Qum ya Aba Turab, bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Maka yang namanya masalah suami istri itu ya dari dulu sampai sekarang, Pak. Hanya ada satu waktu di mana kita tidak akan punya masalah atau tidak ada lagi masalah suami dan istri. Kapan itu, Pak? Ketika di surga ya. Semoga kita bisa mendapatkannya insyaallah. Amin. Beliau termasuk Amirul Mukminin, warabi'u khulafa'il muslimin, khalifah yang keempat. Dilahirkan qabla al-bi'tsati bi asyri sinin. Dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus jadi nabi. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Iqra, Ali berusia 10 tahun. Orang 10 tahun sudah bisa berpikir. Berpikir dalam hati dia sudah bisa mengenal. Mengenal dan paham perintah. Itu 10 tahun. Makanya ketika Nabi SAW mau hijrah, Ali bin Abi Thalib dipeseni untuk menyerahkan barang-barang titipan. Berarti Ali ketika itu usia berapa? Sekitar 20 sekian tahun, 23-an tahun ya. Beliau masuk Islam di usia 10 tahun dan dipeseni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan posisi beliau di tempat tidur di usia 20 sekian tahun. Dan orang kalau sudah berusia 20 sekian itu postur tubuhnya, ketinggiannya sama, kurang lebih sama dengan orang dewasa. Cuman perutnya belum maju ya. Maka dengan keberaniannya Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu orang musyrikin telah bersengkongkol untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan mereka membunuh siapapun yang ada dalam selimut, langsung tebas. Mungkin Ali yang mati. Tapi mereka menunggu keluar ya. Diketok, digedor. Ternyata tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya Ali bin Abi Thalib. Wa tarabba fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ali bin Abi Thalib dididik di keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amana bihi min haitsu bu'itsa, dan beliau menjadi pengikutnya Nabi SAW, artinya beriman dengan beliau sejak Nabi SAW jadi nabi. Dan Ali bin Abi Thalib dididik oleh Rasulullah SAW sejak kecil. Setelah Nabi SAW nikah dengan Khadijah, maka beliau pisah dengan pamannya Abu Thalib. Rasulullah SAW bersama Abu Thalib sampai usia nikah. Setelah nikah, beliau pisah dengan pamannya Abu Thalib. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah hidup berkecukupan karena Khadijah orangnya kaya. Kemudian beliau mengasuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok Ali yang diasuh? Jadi ceritanya, Abu Thalib ini punya banyak anak, tapi orangnya miskin, sehingga kehidupannya terbatas, makanan terbatas, tempat tinggal terbatas. Akhirnya Nabi SAW usul kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, bagaimana kalau kita bantu Abu Thalib, kita asuh anaknya satu-satu. Lalu Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib, Ali diambil oleh Nabi SAW. Tapi diambil di sini adalah hanya sebatas diasuh, bukan diadopsi sampai pindah nama nasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini sebagai politik balas budi. Dulu sebagaimana Abu Thalib pernah mengasuh saya dari kecil sampai besar, maka sekarang gantian Ali saya asuh dari kecil sampai besar. Wa zawwajahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah, dan dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putri beliau yaitu Fatimah. Wa khalafahu fi ahlihi fi ghazwati Tabuk, dan Ali pernah dipeseni untuk tetap berjaga di kota Madinah, tidak ikut perang Tabuk, sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengganti Nabi dalam arti begini, pemimpin negara itu ketika pergi berarti negaranya kosong dari pimpinan. Negara kalau kosong dari pimpinan, padahal ketika itu enggak ada WA, enggak bisa telegram, maka kalau ada sesuatu yang genting, perlu keputusan cepat. Terus siapa yang memutuskan? Penggantinya, naibnya. Karena itu setiap Nabi SAW melakukan ghazwah, pertempuran yang beliau pimpin langsung, namanya ghazwah, Rasulullah SAW selalu menunjuk sahabat, salah satu di antara mereka, untuk menjadi pengganti beliau. Yang lain berangkat, dia berada di Madinah bersama para wanita, anak-anak dan orang-orang tua, ya, yang mereka tinggal di kota Madinah, ditinggalkan oleh masyarakatnya untuk melakukan jihad. Anda bisa bayangkan, berarti Madinah ketika itu sepi karena orangnya pada jihad. Sehingga Madinah ketika hari raya itu ramai, ketika musim jihad sepi. Berkebalikan dengan Jakarta, ya. Kalau Jakarta hari raya sepi, ya. Ketika demo ramai, ya. Tayyib. Bukan berarti demo sama dengan jihad, ya. Bukan berarti seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Ali bin Abi Thalib tetap ingin ikut untuk berperang. Namun beliau mengatakan, "Ama tardha an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Tidakkah kamu senang kalau posisi kamu saat ini itu sebagaimana posisi Harun ketika ditinggal Musa? Musa pergi mendatangi panggilan Allah. Kemudian Musa meninggalkan Bani Israel, dan Musa berpesan kepada Harun untuk menjaga Bani Israel. Syahidalahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Beliau pernah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Washtahara bisyaja'ah, dan beliau lebih dikenal dengan keberaniannya, wal furusiyah, dan kepandaiannya dalam menunggang kuda, wal iqdam wal ilmu wal fatanah. Demikian pula mengenai keilmuannya dan kecerdasannya. Hatta qala bihi Umar, sampai Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan tentang Ali, aqdana Aliyun, orang yang paling bijak di antara kami adalah Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling bijak di antara kami adalah Ali bin Abi Thalib. Aqdana Aliyun. Ada pernyataan yang dibuat oleh para ulama begini. Ini menunjukkan bagaimana kecerdasan Ali. Jadi kita kalau membahas, atau para ulama kalau membahas ilmu nahwu itu kan detail gitu ya. Detail. Kenapa kayak gini, sebabnya ini, sebabnya ini, sebabnya ini, sebabnya ini. Kadang enggak ketemu, Pak, jelimet. Kenapa kok ini enggak ketemu? Maka mereka membuat kesimpulan, hadhi qadiyatun laisa fihi aliyun. ini masalah yang bikin pusing banyak orang, tidak bisa dipecahkan. Ini adalah permasalahan yang Ali bin Abi Thalib enggak ikut nimbrung di sini. Coba kalau ada Ali ada jawabannya. Menunjukkan bagaimana penghargaan yang diberikan oleh para ulama untuk menunjukkan kecerdasan Ali ibn Abi Thalib. Beliau menjadi khalifah setelah Uthman radhiyallahu an fi akhir Dzulhijjah, di penghujung bulan Dzulhijjah. Pada tahun 35 Hijriah ila angkutila syahidan, sampai beliau terbunuh dalam kondisi syahid. Li bid'a asyrata lailatan, selama atau pada tanggal sekian belas Ramadan pada tahun 40 Hijriah. Berarti beliau menjadi khalifah selama berapa? Kurang lebih 5 tahun. Maka Ali bin Abi Thalib itu tidak dikudeta oleh Muawiyah. Tapi Ali bin Abi Thalib tergantikan karena beliau dibunuh oleh orang Khawarij. Wah, Muawiyah merebut kekuasaan Ali, itu gak moco sejarah ya. Ketika Ali menjadi penguasa, menjadi khalifah, Muawiyah tidak mengambil alih kekuasaan Ali. Lalu kenapa kok Ali cuma 5 tahun? Ah, dibunuh. Siapa yang bunuh? Orang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljim. Dia Muslim Khawarij, Abdurrahman bin Muljim. Dan Abdurrahman bin Muljim ini dulunya Ahlu Sunnah, pengikutnya Ali, berada di pasukan Ali. Sampai akhirnya dia jatuh cinta dengan seorang wanita, dan wanita ini wanita Khawarij. Terus nikah dengan wanita ini, tapi dengan satu syarat, maharnya adalah kepala Ali bin Abi Thalib. Waliyadzubillah, ini manusia yang bejatnya luar biasa. Ada orang yang dia mempersyaratkan, saya akan nikah dengan, mau nikah dengan kamu, tapi dengan syarat kamu harus membunuh seorang sahabat. Akhirnya setelah malam pertama istrinya nagih, sekarang kamu sudah menunaikan kebutuhanmu, saya tagih janjimu, tagih maharnya. Abdurrahman bin Muljim kemudian mengajak dua temannya lagi. Lalu mereka bersekongkol, pokoknya kita harus melakukan aksi ini bareng-bareng. Saya membunuh Ali, kamu bunuh Muawiyah, yang kamu bunuh Amr ibn al-As. Kemudian mereka berangkat ke tujuan masing-masing. Ali bin Abi Thalib berhasil dibunuh, ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljim. Sementara Amr bin As ketika itu beliau mau jadi imam sholat subuh, tapi karena sakit tidak bisa berangkat, digantikan orang lain. Akhirnya penggantinya yang dibunuh. Sedangkan Muawiyah juga ditusuk oleh orang yang ketiga, tapi tidak sampai mati. Hanya saja setelah itu Muawiyah menjadi mandul karena pengaruh dari luka tusukannya. Ini peristiwa yang sangat genting yang terjadi di tengah kaum muslimin. Jadi mirip seperti zaman PKI dulu ya. Perang itu kalau sudah perang saudara akan sangat susah untuk dikenali. Iki konco, ngerti-ngerti nusuk. Ini teman, ngerti-ngerti bacok. Nah, ini yang berbahaya. Maka Ali bin Abi Thalib meninggal di tangan orang Khawarij, dan dia akhirnya dihukum oleh para sahabat. Bagaimana cara sahabat ini menghukum Abdurrahman bin Muljim? Abdurrahman ini orang yang sangat rajin berzikir. Rajin sekali berzikir. Dia dihukum oleh para sahabat, diikat, lalu disayat-sayat oleh para sahabat. Saking besarnya hukuman ini, kamu ini membunuh pemimpin sahabat, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya banyak kelebihan, dijamin masuk surga. Tapi dia selalu berzikir, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Akhirnya oleh sahabat mulutnya dipegang. Lalu dia minta iktidar, silakan kamu potong-potong badanku, tapi satu syarat, jangan potong lisanku, biarkan aku untuk berzikir. Siapa ini? Pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahasanya amal zahir tidak menunjukkan batin. Abdurrahman bin Muljim, Ali bin Abi Thalib di surga. Abdurrahman bin Muljim di mana? tidak bisa kita katakan di surga. Dia khawarij. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khawarij al-azariqatu kilabun nar. Al-azariqah kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka. Mereka orang yang diponis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Karena dia menjadi duri dalam daging. Lebih sakit dibandingkan ketika duri itu datang dari luar. Jarum dalam daging ya, kita gerak sedikit sakit, ngotot sedikit sakit. Ketika musim dingin sakit. Maka dia lebih berbahaya dibandingkan jarum yang ada di luar. Jarum yang ada di luar ketika musim dingin, ya, yang penting orang demek tidak sakit. Yang penting tidak ditusukkan tidak sakit. Ini sudah ada di dalam. Itulah karakter khawarij. Makanya kenapa terdapat banyak sekali hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang khawarij. Karena khawarij ini sekte yang sangat berbahaya. Sekte yang sangat berbahaya. Sehingga beliau banyak memberikan peringatan dengan harapan agar kaum muslimin bisa semakin maksimal untuk menghindarinya. Nah, wadufina fi qasr al-imarah bil Kufah, dan beliau dimakamkan di istana kepemimpinan di Kufah. Wakila, dan ada yang mengatakan fi makanin majhulin khaufan min al-khawarij, di tempat yang dirahasiakan karena khawatir nanti akan di bongkar oleh orang khawarij lalu dimutilasi. Saking bencinya khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Lah kemudian ada antitesis ya. Antitesisnya khawarij adalah Syiah. Antitesisnya khawarij Syiah. Dan setiap kelompok yang menjadi antitesis itu pasti juga menyimpang. Makanya Ahlussunnah itu qaumun wasat, manusia pertengahan. Khawarij berada di ujung kiri. Syiah berada di ujung sebaliknya. Sehingga dia jadi antitesis. Ahlussunnah yang berada di pertengahan. Dan setiap kelompok antitesis itu pasti bermasalah. Dulu ada Qadariyah, akhirnya dilawan dengan kelompok yang baru namanya Jabariyah, podo sesate. Qadariyah menyimpang, Jabariyah juga menyimpang. Ada Khawarij dilawan pakai Syiah sama sesatnya. Makanya dua ideologi ini saling berantem. Cuman kita gak tahu kalau di zaman sekarang apakah itu masih berantem atau tidak. Kalau emang sumbernya sama ya sama saja. Makanya ISIS yang dia menyatakan dirinya khawarij, ISIS itu paham kalau diri mereka khawarij. Dia gak pernah melawan Syiah, tapi yang dilawan siapa? Ahlussunnah. Karena Syiah di sini, Ahlussunnah di tengah ya. Datangnya kan ke Ahlussunnah dulu ya, baru kemudian nanti ke Syiah. Wallahu a'lam. Tayyib. Intinya ISIS lebih banyak memberikan madarat kepada Ahlussunnah dibandingkan Syiah. Dan betullah apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia sekelas Khawarij ini madaratnya lebih besar. Meskipun dia selalu mendengungkan Allahu Akbar, inil hukmu illa lillah, la ilaha illallah. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika mendengar ceramah mereka, inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Apa kata beliau? Kalimatu haqqin urida biha batil. Ini kalimat yang benar tapi dipakai untuk kebatilan, membela akidah sesatnya. Dan itu bahaya dari khawarij. Berkamuflase sebagaimana layaknya muslim, tapi hakikatnya dia adalah orang yang memberikan madarat besar, penyakit bagi kaum muslimin. Tayyib. Selanjutnya kita akan membaca tentang fikihnya. Ali bin Abi Thalib melakukan praktek wudu dan beliau mengusap kepala sekali. Nah, ulama kemudian berbeda pendapat tentang mana yang lebih sesuai sunnah, mengusap kepala itu sekali ataukah tiga kali. Pendapat pertama mengatakan mengusap kepala dianjurkan untuk dilakukan sekali. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Yang saya maksud dengan jumhur adalah Hanafiyah, Malikiyah, dan pendapat yang sahih dalam madhab Hambali. Di antara dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Demikian pula hadis dari Abdullah bin Zaid. Di situ beliau mengatakan, "Tsumma adkhala yadahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam wadah. "Famasaha ra'sahu." Lalu beliau gunakan untuk mengusap kepalanya. "Faqbala bihi ma wa adbara marratan wahida." Ya, beliau tarik ke belakang lalu ditarik lagi ke depan. Dan beliau lakukan sebanyak sekali. Yang ini menunjukkan bahwa mengusap kepala itu hanya sekali. Nah, kemudian pendapat yang kedua, pendapat kedua mengatakan mengusap kepala itu dianjurkan 3 kali. Mengusap kepala dianjurkan 3 kali. Dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu di antara pendapat dalam madhab Imam Ahmad dan pendapat Ibrahim At-Taimi dan Atha bin Abi Rabah. Dalil dari Imam Syafi'i adalah pernyataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Utsman mengatakan, "Ala urikum wudu'a atau wudu'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma tawaddu'a salasan salasan." Maukah kutunjukkan kepada kalian bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali 3 kali. Maka kalimat ini menunjukkan bahwa berwudu 3 kali 3 kali itu berlaku bagi semua anggota wudu termasuk kepala. Demikian pula disebutkan dalam riwayat yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengusap kepala hanya sekali. Atau terkadang beliau juga mengulanginya. Namun pendapat ini pendapat yang kurang kuat. Yang pertama, hadis yang dia bawakan tidak zahir menunjukkan demikian. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak mengusap kepala sekali dibandingkan 3 kali. Yang itu dalil bahwa mengusap kepala dalam wudu itu cukup sekali. Wallahu a'lam. Tayyib, sekarang kita akan baca hadis berikutnya. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara." Muttafaqun alaihi. Abdullah bin Zaid bin Asim menceritakan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Beliau awali dari depan dengan kedua tangannya, wa adbara, kemudian ditarik ke belakang. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau mulai dari kepala yang paling depan. Thumma zahaba bihima ila qafahu. Lalu ditarik ke tengkuk. Thumma raddahuma ila al-makanil ladhi bada'a minhu. Kemudian beliau kembalikan lagi ke depan. Mengenai tata cara mengusap kepala ada 2. Ada yang dari belakang dulu ke depan, ada yang dari depan ke belakang. Dan wallahu a'lam, tentang masalah ini hukumnya keduanya sah. Meskipun beda afdholiyah. Meskipun beda afdholiyah. Mana yang paling afdol? Nah, itu beda-beda. Namun pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam adalah yang paling afdol dalam hal ini diawali dari depan lalu ditarik ke belakang kemudian lagi dikembalikan ke depan. Baik, selanjutnya mengenai hukum bolehkah mengusap sebagian kepala ataukah harus mengusap semua kepala? Ulama khilaf dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan wujubu isti'abir ra'si indal mas, wajib mengusap seluruh bagian kepala. Maka kalau orang cuma mengusap sedikit saja, ini belum terhitung mengusap, wudunya batal. Ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, dan pendapat yang lebih dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Maidah ayat akhir, wa masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara. Beliau mengusap kepalanya dengan menempelkan tangannya, lalu beliau awali dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Dan kesimpulan ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Dan di situ ada kalimat ru'usikum. Ru'usikum itu jamak mudhaf, dan jamak mudhaf itu menunjukkan makna umum. Sehingga berlaku umum dalam arti semua kepala. Nah, sedangkan pendapat yang mengatakan bahasanya boleh mengusap sebagian kepala, ini berdalil dengan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap jambulnya lalu ditarik ke belakang. Jambulnya diusap terus ditarik ke belakang. Tapi ini dijawab oleh jumhur, hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa dianjurkan untuk mengusap sebagian kepala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menggunakan apa? Surban yang susah dilepas, dan beliau tetap mengusap bagian atas, tapi tidak kena kepala tapi kena surban beliau. Wallahu a'lam. Tayyib. Ini tentang masalah mengusap kepala. Kemudian dalam lafaz yang lain, bada'a bi muqaddimati ra'sihi. Beliau awali dari depan, hatta dhaba bihi ma'ala ila qafahu. Kemudian ditarik ke tengkuk. Summa raddahuma ila alladhi ila al-makani alladhi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Sehingga berarti usapan itu 3 kali ya. Depan, belakang, atau 2 kali. Depan, belakang, terus depan. Kalaupun misalnya kurang dari itu gimana Pak? Insya Allah wudunya sah, karena yang namanya mengusap itu tidak harus rata. Beda dengan air, kalau air wajib rata. Beda dengan mencuci ya. Kalau mencuci wajib rata. Misalnya kalau mencuci tangan pakai air, dia harus basah semuanya. Kalau kepala diusap, konsekuensi dari ngusap itu tidak harus rata. Maka misalnya masih ada lubang-lubang, ya biarkan saja. Karena konsekuensi dari kata mengusap tidak harus rata. Mengusap apa misalnya? Tangan ketika tayamum. Maka orang cukup menepuk sekali. Setelah itu diusap. Sekali selesai. Nah, meskipun bisa jadi ujungnya ini enggak kena pasir atau enggak kena debu, ya enggak jadi masalah. Tayamum itu meringankan, bukan malah memberatkan. Maka dipakai mikroskop ya, mikroskop. Mana dicari ada lubang-lubang di sini yang belum kena debu ya. Kemudian dikenakan debu semuanya, tidak perlu seperti itu. Wallahu a'lam. Berikutnya tentang mengusap telinga. Dari Abdullah bin Amr, beliau bercerita tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abdullah bin Amr, thumma masaha bi ra'sihi. Beliau mengusap kepala beliau, wa adkhala isbi'aihi, dan beliau memasukkan kedua telunjuk beliau, as-sabahatain ya, fi udhunaihi. Kedua jari telunjuk beliau di kedua telinga beliau. Wa masaha bi ibhamaihi, dan beliau mengusap dengan menggunakan jempol bagian permukaan daun telinga. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sehingga kalau seperti ini ya, bagian jari masuk ke lubang telinga, kemudian jempol membersihkan punggung daun telinga. Kemarin ada yang tanya, bagaimana cara mengusap telinga yang benar? Kalau enggak ada dalam penjelasan kemarin. Karena memang nanti akan ada penjelasannya. Dan Nabi SAW pernah mengusap kepala langsung nyambung telinga. Mengusap kepala langsung nyambung telinga, berarti tidak mengambil air yang baru. Dan terkadang boleh juga mengambil air yang baru. Artinya dalam masalah ini fleksibel. Boleh pertama, boleh kedua. Nah, wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Sebagai mukaddimah, masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertanyaan ibu-ibu bisa lewat kertas, kemudian silahkan dilemparkan ke bawah, insyaallah sudah ada yang nangkap ya. Imam menyuruh makmum meluruskan saf dengan bahasa Arab. Apakah makmum harus menjawab sami'na wa ata'na? Yang lebih penting terkait perintah ini adalah laksanakan, bukan dijawab dengan ucapan. Imam memerintahkan sawu shufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah sami'na wa ata'na, tapi ana sing ning kono. Wong sop blepotan kayak gini kok sami'na wa ata'na. Ini yang benar, sami'na wa ata'na itu artinya apa, Pak? Kami dengar dan kami taati. Ini yang benar bukan sami'na wa ata'na, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami enggak mau nurut. Nah, buktinya sofnya masih kayak gitu. Ya tidak perlu diucapkan sami'na wa ata'na. Intinya kerjakan saja. Begitu ada perintah, segera merapat. Sehingga bisa jadi responnya beda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya imamnya di masjid Korem atau Kodim atau di Polda. Istawu sawu sufakum fa inna taswiyatas safi min tamamis shalah, siap 86. Sesuai. Yang penting kan siap. Karena perintahnya dipahami. 86 artinya apa, Pak? Dipahami ya. Siap 86, dipahami. Kemudian dilaksanakan. Jadi tidak harus pakai sami'na wa ata'na. Dan terkadang secara sengaja saya meminta kepada para imam, jangan gunakan kalimat bahasa Arab. Loh, kenapa? Karena justru memicu efek samping yang enggak baik. Akhirnya punya kesan kalau ada kalimat seperti ini, ucapkan sami'na wa ata'na. Pak, saya di Masjidil Haram kok enggak dapat kayak gitu, Pak? Adanya istawu tarasu sudul khalal. Wala takhtalifu. Tak tunggu fa inna taswiyatas safi fi namami shalah kok enggak muncul. Ya, dia tidak mengucapkan sami'na wa ata'na. Berarti dia memahami sami'na wa ata'na itu kalau ada kalimat fa inna taswiyatas safi mim tamamis shalah. Padahal itu juga perintah. Cuman karena redaksinya beda, jadinya tidak direspon pakai sami'na wa ata'na. Maka yang lebih penting adalah pelaksanaannya, bukan jawabannya. Nah, mencakap, alhamdulillah. Minal yamin, dari kanan. Ya, silakan, langsung saja. Tentang demo. Demo masa? Nah, jadi memang dalam Islam tidak ada demo ya. Kalau misalnya dicari-cari dalil, ya enggak ada dalil tentang demo. Karena itu kalau demo ini mengatasnamakan Islam ya, Islam tidak pernah mengajarkan demo. Adanya apa? Adanya jihad melawan orang kafir. Nah, untuk menunjukkan Islam itu hebat adalah dengan diselenggarakannya jihad. Sebelum ada fakta perdamaian PBB, terjadi pertemuan pertempuran dunia ini, perang dunia kedua yang terakhir ya, dunia kisruh di mana-mana. Maka jihad ketika itu masih sangat memungkinkan. Orang boleh ke negara yang lain untuk ikut terlibat sebagai pasukan di negara itu melawan orang kafir. Kalau di zaman sekarang, sejak ada peraturan seperti itu, maka orang negara lain pergi ke negara yang lain, orang satu negara pergi ke negara yang lain dalam rangka bergabung jadi pasukannya, ini pelanggaran, gak boleh ya. Makanya kenapa kok Saudi dia tidak menumpas habis Suriah. Kalau itu dilakukan, dia bisa kena aturan PBB. Kalau udah kena aturan seperti ini ya, urusannya panjang Pak. Urusannya panjang. Tapi kenapa itu Rusia kok bisa masuk? Nah, Rusia kan diundang presiden nih. Sehingga si Bashar al-Fasad ini ya, yang dia sebagai presiden pembantai rakyat Suriah, dia ngundang Rusia, bantu kami untuk menghabisi rakyat kami. Akhirnya dengan senjata-senjata yang datang dari Rusia dilakukan itu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Saudi? Karena dia tidak bisa langsung ikut campur intervensi di sana, maka yang diultimatum Rusia. Yang diultimatum Rusia. Titani ya, diultimatum. Kan sampai terjadi ketegangan antara Saudi dengan Rusia. Enggak usah ikut campur urusan orang lain. Sebaliknya, Saudi terhadap Yaman aktif. Kenapa? Diundang oleh presidennya yang berdaulat di situ. Siapa namanya? Presiden Yaman. Hah? Jadi Presiden Yaman mengundang negara Saudi meminta bantuan untuk mengamankan negaranya dari gangguan kaum Houthiyun. Akhirnya Saudi berperan di situ. Dan beliau atau negara Saudi dipimpin oleh Raja Salman melakukan penyerangan terhadap orang-orang Houthi karena dia punya wewenang. Orang yang berwenang di negaranya yaitu presidennya mengundang negara yang lain. Nah, seperti inilah bentuk jihad yang disyariatkan dalam Islam, dan jihad itu resmi. Jihad itu resmi. Jihad itu tidak bikin onar. Kok bisa Pak disebut resmi? Jihad itu kan menjaga kedaulatan. Setiap orang punya kedaulatan enggak? Setiap negara muslim kafir punya kedaulatan. Makanya negara itu berlomba-lomba bermegah-megah dengan pasukan dan militernya. Wah, ini senjata kami Taipodong. Nah, yang ini senjata kami rudal apa? Ini rudal apa ya? Indonesia, ini senjata kami keris. Nah. Jadi semuanya membanggakan senjatanya. Masing-masing negara punya senjatanya. Untuk nakut-nakuti negara yang lain. Hargai kami, kedaulatan kami, jangan berani-berani dengan kami. Semua negara seperti itu. Menunjukkan kalau setiap wilayah itu punya kedaulatan. Sebagaimana wilayah punya kedaulatan, negara punya kedaulatan, Islam juga punya kedaulatan, agama juga punya kedaulatan. Maka jihad dalam Islam itu dalam rangka untuk di samping menjaga kedaulatan, tujuan yang lain adalah untuk mengajak orang lain masuk ke dalam kedaulatan Islam. Saya pertama kali waktu masuk Singapura tangkap. Nah, dan masuk ke office sudah. Laptop dibuka, HP dibuka ya, isinya KPMI, APSI gitu ya. Ini pengusaha semua ya. Kemudian diperiksa satu-satu. Terus ditanya ya, pertanyaannya pertanyaan standar. Pertanyaan standar ya. Masalah jihad, masalah 212 waktu itu sudah terjadi, jadi juga ditanya juga ya, 212 dan seterusnya. Nah, yang sensitif kan masalah jihad ini, Pak. Kamu paham jihad? Bisa jelaskan? Saya bilang, Singapura punya army? Punya. Kenapa kok pakai army segala ya? Negara ini punya army, semua negara punya army. Kafir muslim punya army. Ngapain tuh punya army itu? Kenapa harus punya tentara? Kan kita mau hidup damai, enggak usah ada tentara gitu. Lah, kita nanti kalau diganggu orang, seperti itulah Islam. Kita semua punya kedaulatan. Jihad itu resmi, bukan terorisme, untuk menjaga kedaulatannya. Dan dia bisa menerima. Cuman beda penjelasan, nanti beda respon kan gitu ya. Nah, salah penjelasan, tangkap Pak ini, bisa dideportasi. Alhamdulillah lolos ya. Yang penting kita bisa memberikan penjelasan kepada mereka. Jadi jihad itu sesuatu yang resmi, karena setiap orang punya kedaulatan, setiap negara punya kedaulatan, agama juga punya kedaulatan. Sehingga kita menjaga kedaulatan kita, jangan sampai diganggu yang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Enggak jadi? Baik, alhamdulillah. Orang yang mengikuti pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Allah menegaskan dalam Al-Quran, ada banyak dalil bahasanya orang itu hanya akan menuai amal pahalanya sendiri. Sehingga orang bisa mendapatkan pahala ya dari amalnya sendiri. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya. Dan siapa yang berbuat jahat, fa'alaiha, maka dia harus tanggung jawab. Nabi SAW juga mengatakan, siapa yang beramal baik, maka dia dapat pahala plus pahala orang yang mengikuti. Siapa yang berbuat jahat, dia dapat dosa plus dosa orang yang mengikuti. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang membaca Quran lalu dihadiahkan ke orang lain? Jawabannya, ulama khilaf dalam masalah ini. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah enggak sampai. Karena hukum asal pahala itu didapatkan oleh seseorang murni dari amalnya, berdasarkan dalil-dalil yang tadi kita baca. Tapi menurut madhab Hanafiyah, dan ini yang paling kuat dalam membela itu, dan sebagian madhab ulama madhab Hambali, maka praktek ngirim Yasin, ngirim bacaan Quran, kata orang ngirim doa, itu praktek madhab Hambali di tengah Syafi'iyah. Padahal mereka kalau nyebut madhab Hambali itu mesti geding mah, dibenci. Kamu madhabnya Hambali. Nah, kenapa? Gak kunut. Nah, jenengan juga ngirim doa, ngirim apa? Bacaan Yasin. Itu Hambali juga. Cuman dia gak paham mana Hambali, mana Syafi'i. Baik, saya ada tulisan tentang itu dan kita sebutkan detail rinciannya di web konsultasisyariah.com. Nanti bisa silakan dirujuk, sehingga pernyataan ini tidak sebatas klaim. Saya mendapatkan sebuah video, dan bukan cuma sekali ini ya, sering berkali-kali. Tolong video ini benar enggak? Tolong video ini benar enggak? Ya, ya penanya cuma ngelempar video saja. Saya butuh paket data untuk download ya. Download, dengarkan, komentari kan gitu. Jadi dia termasuk dai nasional, sering diundang di mana-mana. Cuman sayangnya suka ngeklaim, Pak. Mengklaim. Kata Imam Nawawi seperti ini, kata ini. Dicek enggak ada. Makanya sementara sampai saat ini, sementara ini dai ini ketika diajak, mari kita dialog dan diskusi, ya dia belum bisa memberikan jawaban. Karena secara ilmiah tidak bisa dibuktikan. Betul dia punya banyak pengikut, tapi itu kan ngeklaim, klaim, klaim, klaim. Nah itu kasihan masyarakatnya. Ya. Di konsultasi syariah ada tulisan tentang itu, judulnya mengirim bacaan Al-Fatihah menurut 4 madhab. Nah, nanti bisa dirujuk. Kalau ada seperti ini, berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minhum. Kita berlindung kepada Allah dari mereka. terserah cara Allah untuk menyelesaikan mereka ya. Terserah Allah yang akan menyelesaikan mereka. A'udzubillahi minhum. Jadi nanti silakan dibuka konsultasisyariat.com, judulnya apa tadi? Mengirim Fatihah menurut 4 mazhab. Dan kalau menurut pendapat Hanafiyah dan sebagian ulama Hambali itu boleh. Dengan alasan begini. Siapapun dapat gaji sesuai pekerjaannya. Lalu ada orang yang kerjanya sangat serius.